untuk mengangkat ketidaktahuan dari diri kita dari sebagian dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita sampai kepada hadis yang ke-42 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Al-hadis tsani wal 40. Hadis yang ke-42. Qala al-muallif rahimallahu taala عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma boleh mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan dengan asy-syuf'ah. Naam, nanti akan dijelaskan bagaimana atau apa itu syuf'ah tersebut. Fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap apa-apa yang tidak bisa dibagi, ya, pada perkara-perkara bagian yang tidak bisa dibagi, maka Rasulullah memberikan keputusan dengan syuf'ah ini. Fa idza waqa'at al-hudud, maka apabila telah diberikan batas, ya, diberikan batas antara bagian-bagian yang ada, wa surifat at-turuq, dan telah dilewatkan jalan padanya, ya, seperti tanah, ada sebidang tanah dimiliki oleh dua orang dan belum ada pemisahan yang jelas, bagianmu sebelah sini, bagianku sebelah sini, belum ada, maka yang demikian ini diputuskan secara syuf'ah. Nah, apabila telah dibagi, idza waqa'at al-hudud, apabila telah diletakkan batas, wa surifat at-turuq, dan dibelah dengan jalan, ya, dibuat jalan pemisah antara bagian sini dengan bagian sini, fala syuf'ah, maka tidak lagi ada syuf'ah. Dan syuf'ah lughatan min asy-syafi'i wa huwa az-zawju wad-dam. Asy-syuf'ah secara bahasa dia berasal dari kata asy-syaf'u. Asy-syaf'u wa huwa az-zawj wad-dam. Ya. Dan asy-syaf' itu artinya pasangan. Ya. Dan berkumpulnya menjadi satu. Ya. Atau dalam bahasa kita adalah genap. Kalau sesuatu masih witir, masih ganjil, ketika digabungkan menjadi genap, ini namanya asy-syaf'u. Nah, ini secara bahasa dia artinya genap. Wa summiyat syuf'atan li'anna asy-syafi'a yadhumu ma yamtalikuhu bihadzal haqqi ila nasibihi aw milkihi. Dan dinamakan dengan syuf'ah karena sesungguhnya orang yang dia melengkapi itu menggabungkan apa yang dia miliki dengan hak ini kepada bagiannya atau pada miliknya. 6. Ini secara bahasa. Wastilahan adapun secara istilah, istihqaqu syariki intiza'a hissatin hissati syarikin mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin. Arabun secara istilah adalah istiqaqu syariki intiza' hissati syarikin mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin. Yakni kepemilikan seorang teman, ya, hak untuk memiliki dari seorang teman untuk mengambil bagian dari temannya dari apa-apa yang bisa berpindah kepadanya dengan dengan nilai ganti, ya, dengan penggantian, dengan nilai tukar atau ganti rugi. Atau dalam bahasa sederhananya yang mudah untuk kita pahami adalah 6 syufa'ah ini adalah mendahulukan hak tetangga atau hak sekutu dalam kepemilikan dengan ganti rugi. Ya. Jadi seperti dicontohkan tadi, suatu sebidang tanah, misalnya ada seorang raja memberikan tanah 1 hektar kepada 2 orang. Saya punya tanah 1 hektar, saya kasih buat kalian berdua. Belum ditentukan batasannya yang mana, setengah hektar bagian mana, belum ada kejelasannya. Maka bagaimana ketika salah satu ingin menjual kepada orang lain, maka tidak bisa dia menjual kepada orang lain. Kenapa? Karena batasannya belum jelas. Lain misalnya ketika setelah diberi oleh sang raja tadi itu, terus sudah, saya ambil bagian sini, kamu ambil bagian sana, ya, diukur, nah sudah, batasnya ini bagian saya, ini bagian kamu. Nah seandainya yang satu dia menjual bagiannya, maka sah-sah saja, dibenarkan. Tetapi kalau belum terjadi pemisahan atau belum dibuat jalan di tengahnya yang memisahkan antara dua bagian tersebut, maka tidak boleh dia menjual kepada orang lain, tetapi bagiannya harus dijual kepada serikatnya ini, kepada temannya ini tadi. Bukan diberikan cuma-cuma, tetapi dengan ganti rugi, ya, dengan harga yang sewajarnya. 6, ini adalah syufa'ah. 6, maka apabila telah dibuat batas yang jelas atau dilewatkan padanya jalan, maka tidak lagi ada syufa'ah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 6. Dan sungguh ayuhal hadirun rahimani rahimakumullah, ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, merupakan syarat Islam yang indah dan memiliki hikmah yang sangat mulia. Apa hikmahnya syuf'ah ini? Maka hikmahnya adalah ittiqa'ud darari alladhi yansha'u minal mujawarati minad dakhili al-ajnabi alladhi ya'ti ala dawami faqad yasduru minhu su'u khuluqin aw mu'amalatin. Di antara hikmahnya adalah untuk menghindari kemadharatan, mencegah kejelekan yang mungkin akan muncul disebabkan dengan pertetanggaan dengan orang yang baru masuk, orang lain yang baru masuk. 6, yang akan menguasai hak tersebut secara dawam, secara terus menerus, karena sudah dijual menjadi haknya seterusnya. 6, tetapi karena belum dipisah akan menjadi masalah. 6, yang terkadang akan muncul darinya kejelekan akhlaknya atau kejelekan muamalahnya, ya. 2 orang, si A sama si B, sama-sama baik akhlaknya, memiliki sebidang tanah tadi. Nah, karena sama-sama baik akhlaknya, tidak menimbulkan masalah. Yang satu, saya mau menanam ini, silahkan memanfaatkan. 6, tetapi ketika yang satu menjual kepada orang lain, ternyata orang yang membeli ini adalah orang yang jelek akhlaknya. 6, maka ini akan menimbulkan permasalahan. Padahal itu menjadi haknya, haknya seterusnya, karena sudah berpindah dengan jual beli. Nah, ini menimbulkan madarat. Sehingga dengan syuf'ah itu tadi, 6, diharapkan bisa mencegah perkara-perkara yang demikian. Jadi jangan dijual kepada orang lain, tetapi adalah dijual kepada sekutunya atau temannya tadi ini, ya, kecuali apabila telah selesai pemisahan batas, ya, maka tidak ada masalah. 6, ini adalah hikmahnya, ya. Jadi untuk menghindarkan kemadharatan yang akan menimpa salah seorang dengan masuknya orang lain yang tidak dikenal, mungkin perangainya jelek atau mungkin muamalahnya tidak baik dan seterusnya. 6. Qala al-mu'allif rahimallahu taala yukhadhu min hadzal hadithi ahkam syif'ati kulliha. wa ma fihi syuf'ah wa ma la syuf'ata fihi. Diambil dari hadis ini faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, ahkamu syuf'ati kulliha, seluruh hukum-hukum syuf'ah, ya, atau hukum-hukum syuf'ah seluruhnya. Wa ma fihi syuf'atu, dan apa-apa yang berlaku padanya syuf'ah, ya, apa-apa yang diputuskan secara syuf'ah. Dan apa-apa yang tidak ada syuf'ah padanya, ya, apa-apa yang tidak berlaku syuf'ah padanya. 6. Selanjutnya beliau mengatakan wa syuf'atu innama hiya fil amwalil mushtarakah wa hiya qismani iqarun atau aqarun wa ghairu. Dan syuf'ah itu terdapat pada harta-harta yang musytarakah, harta-harta yang dimiliki bersama, ya. Syuf'ah itu hanya ada pada harta-harta yang musytarakah, yang dimiliki bersama, kepemilikannya lebih dari satu orang. Wa hiya qisman, dan dia ada dua macam, ya. Harta yang musytarakah ini ada dua macam. Yang pertama adalah iqar, dan yang kedua selain dari iqar. Iqar ini adalah apa? Hipotek atau tanah dan bangunannya, ya. 6. Jadi harta musytarakah di sini ada dua macam. Yang pertama adalah iqar, dan yang kedua adalah yang selainnya. Iqar ini meliputi tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Fa asbata fi hadzal haditsi asy-syuf'ata fil iqari, maka ditetapkan di dalam hadis ini syuf'ah dalam harta yang berupa al-iqar, ya. Rasulullah SAW menetapkan di dalam hadis ini hukum syuf'ah atau berlakunya syuf'ah pada harta yang berupa tanah dan bangunannya. Wa dalla ala anna ghaira al-iqari la syuf'ata fihi, dan menunjukkan atas bahwasanya selain iqar maka tidak ada syuf'ah padanya. Ya, diambil dari faedah apa? Yakni fa idza waqa'at al-hududu wa surifat at-turuqu, apabila telah diletakkan batas atau dilewatkan jalan. Harta apa yang bisa dilewati jalan? Yakni tanah dan bangunannya. 6. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya syuf'ah itu hanya ada pada harta yang berupa iqar. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya selain iqar maka tidak ada syuf'ah padanya. 6. Fasyirkatu fil hayawanati wal asasati wan nuqudi wa jami'ul manqulati la syuf'ata fiha. Maka persyirikatan di dalam binatang, ya, binatang ternak peliharaan, wal asasat, demikian pula perabotan-perabotan, wan nuqud dan uang, wa jami'ul manqulat, dan seluruh apa yang bisa dipindah-pindahkan, ya. Berbeda dengan tanah, ya, dan bangunannya, ini tidak bisa dipindah-pindahkan. 6. Tidak bisa dipindah-pindahkan, di situ saja. 6. Maka pada binatang ternak, kemudian barang-barang perabotan, uang dan seluruh benda-benda atau barang-barang yang bisa dipindahkan, maka tidak ada syuf'ah padanya. Ya, tidak ada syuf'ah padanya. Idza ba'a ahaduhuma nasibahu minha, yakni apabila salah seorang dari keduanya menjual bagiannya. Seperti misalnya, memang contoh yang gampang tadi itu, misalnya seorang raja memberikan hadiah pada dua orang pemuda. Ini saya beri kuda untuk kalian berdua, ya, menjadi hak keduanya. Nah, kalau yang salah satu mau menjual, maka ini tidak berlaku padanya syuf'ah. Terserah dia mau jual kepada orang lain. Ya, boleh dia menjual kepada orang lain. Demikian pula perabotan, kemudian emas dan perak dan seluruh barang-barang atau harta yang bisa dipindahkan. Jika salah seorang dari keduanya dia menjual kepada orang lain bagiannya, ini setengah saya alihkan hak saya, kepemilikan saya kepada sepulan, fulan kasih uang ke dia, maka diperbolehkan demikian. Wa amal iqarat fa idza ufrizat wa huddidat al hududu wa surifat al turuku wa ikhtara kullun min al syarikaini nasibahu fala suf'ata fiha. Adapun al iqar, ya, tanah dan bangunan tadi, maka apabila telah dipisahkan dan ditetapkan batasan-batasannya dan dibuat jalan, ya, di tengahnya yang memisahkan hak masing-masing, wakhtara kullun minasyarikaini nasibahu, dan masing-masing memilih bagiannya, fala syuf'ata fiha, maka tidak lagi ada syuf'ah karena telah jelas, ya, boleh dia menjual bagiannya. Kama huwa nasal haditsu li'annahu yasiru hina idzin jaron, ya, sebagaimana dinaskan atau ditetapkan dalam hadis ini, karena setelah dibuat jalan atau setelah ditentukan batas, maka ketika itu telah menjadi bertetangga, ya, telah terpisah, ya, bagian dia bertetangga dengan bagian ini. Kalau sebelumnya kan masih, ya, memang 50-50, tetapi tidak tahu sebelah mana batasannya, kamu bagianmu yang mana, belum jelas. Tapi kalau sudah dibuat jalan, dibuat pemisah, maka menjadi jelas hukumnya sudah terpisah, ya, terpisah bagiannya sudah bertetangga dengan bagian satunya. 6. Wal jaru la syuf'ata lahu ala jarih. Ya, maka yang sudah dihukumi sebagai tetangga tidak ada syuf'ah baginya atas tetangganya karena sudah jelas, ya, pemisah dan batasannya. Wa amma idza lam tuhadda al hududu wa lam tusraf at turuqu ثم باع احدهم نصيبه فللشريك او الشركاء الباقين الشفعه. Adapun apabila belum ditetapkan batas-batas, walam tusarraf at-turuqu, dan belum dibuat jalan pemisah, kemudian salah seorang di antara mereka menjual bagiannya, maka temannya ini atau orang-orang lain yang masih memiliki bagian, dia memiliki hak syuf'ah, yakni hak untuk didahulukan di dalam membeli barang yang atau tempat yang dia jual tadi, ya. Orang lain tidak berhak, yang berhak cuma dia dahulu, ya. Kalau dia kemudian merelakan kepada orang lain, sudah lain urusnya, tetapi dialah yang paling berhak, ya. Teman yang sama-sama memiliki hak dalam satu tempat itu, dia yang paling berhak daripada ajnabi, daripada orang lain, daripada orang luar. 6. Bi an ya'khudhuhu bitsamani alladhi waqa'a alayhi al-aqd. Yang mereka dengan mengambilnya dengan harta yang dengan harga yang telah disepakati dalam akad tadi, ya. Jadi misalnya tanah ini 1 hektar, ya, misalnya ada 2 orang, 1 hektar harganya 20 juta, ya. Tidak boleh kemudian yang satu ini saya mau jual bagian saya 20 juta, ya. Tetapi masih menyesuaikan loh. Kalau harganya 20 juta berarti bagi 2, berarti temannya dia membeli dengan harga 10 juta. Nah, ini harga yang disepakati, ya, harga kalau 1 hektar segini berarti bagianmu setengahnya. Dia tidak berhak menjual dengan harga yang lebih dari itu. Ya. 6. Kulun ala qadri milkihi. Maka masing-masing 6 sesuai dengan kadar kepemilikannya. Ya. Demikian pula kalau misalnya yang memiliki itu 3 orang. Ya. Satu mau menjual, ya, dia mau jual kepada orang lain, maka tidak boleh. harus didahulukan kepada teman yang sama-sama memiliki di situ, ya, sama-sama memiliki di situ. Nah, dan harganya pun juga harga yang sesuai dengan, kalau keseluruhannya misalnya 30 juta berarti sebagian, sepertiga bagian dia adalah harganya 10 juta. Nah, kemudian wadhahirul hadithi annahu la farqa bainal iqari alladhi tumkinu qismatuhu walladhi la tumkinu qismatuhu. Begitu. Misalnya sakat ini. Begitu. Dan zahir hadis ini adalah tidak ada beda antara tanah yang mungkin untuk dibagi dan yang tidak mungkin untuk dibagi. Wa hadza huwa sahih. Ya. Tanah dan bangunan yang mungkin untuk dibagi dan tidak mungkin untuk dibagi, dan ini adalah pendapat yang benar. Maksudnya apa? Tanah yang mungkin dibagi, misalnya contohnya tadi, kembali kepada raja memberikan sebidang tanah ada dua rumah, bisa dibagi dua. Tek, ya. Si A dapat tanah sebelah sini dengan rumah sebelah sini, si B dapat sebelah sini. Enam. Atau contoh yang tidak bisa dibagi, misalnya ada seorang raja, dia kasih, ya, berterima kasih kepada dua orang pemuda, ini kalian berdua saya kasih hadiah satu buah WC, ya, mau dibagi bagaimana WC-nya ini? Dibelah dua nggak bisa dipakai, ya. Yang sini dapat seinjak, sini dapat seinjak, bagaimana manfaatnya? Tidak bisa. Nah, maka yang di sini dia berlaku, ya, syubhat demikian, dan ini adalah pendapat yang sahih. Tapi khusus pada apa? Pada tanah dan bangunan. Li'annal hikmata fi syuf'ati, karena sungguh hikmah dari syuf'ah wa hiya izalatud darari 'anil syariki. Dia adalah menghilangkan kemadaratan dari temannya. 6. Maujudatun fi naw'aini wal haditsu 'amun. Dan itu ada pada kedua macam ini, ya, pada kedua macam ini, yakni baik yang bisa dibagi ataupun yang tidak bisa dibagi. Ya. Ini kalau tidak diselesaikan dengan syufah, maka akan menimbulkan kemadaratan. Maka akan menimbulkan kemadaratan. Wal haditsu 'amun, dan hadis ini adalah umum. Ya, hadis ini adalah umum. Sehingga ayyul hadirun rahimakumullah, segala muamalah-muamalah yang akan menimbulkan perselisihan ini harus dihindari. Dan syarat ini adalah syarat yang agung, yang mulia, memberikan solusi agar sesama kaum muslimin mereka tidak bermusuhan gara-gara harta, ya. Mereka tidak bermusuhan gara-gara sepotong dunia. Naam, ya. Wa amma mastadalla bihi ala tafriqi baina naw'aini fa dha'ifun. Dan adapun apa yang digunakan dalil atasnya untuk membedakan antara dua macam ini, maka ini adalah lemah, ya, dalil yang dipakai untuk membedakan ini yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, ya, kemudian yang ini berlaku syufah, ya, yang tidak bisa dibagi berlaku syufah, yang bisa dibagi tidak berlaku syufah, maka ini adalah lemah. Pokoknya yang jelas sebelum dibagi, ya, walaupun bisa dibagi, sebelum dibagi maka berlaku syuf'ah padanya. 6. Wa ikhtalafa al-ulama fi syuf'atil jari 'ala jarih. Dan para ulama terjadi khilaf di antara mereka dalam syuf'ah tetangga atas tetangganya. Idza kana bainahuma haqqun min huquqil milkain. Apabila di antara keduanya memiliki hak dari hak-hak kepemilikan. Qatarikin mushtarakin au bi'rin au nahwihima. Seperti jalan yang dipakai bersama atau sumur yang dipakai bersama. Ya. Nah, seperti misalnya ada dua orang bertetangga, sama-sama membeli tanah di satu tempat berdampingan. Nah, tapi tidak ada jalan masuk, tidak ada akses masuk untuk sampai ke tanah mereka. Kemudian sama orang yang berada di depannya yang sampai dengan jalan besar kasih tanah, ini saya kasih tanah untuk kalian berdua, untuk jalan masuk kalian berdua, jalan setapak ya. Jalan setapak lebarnya 0.5 meter, yang penting bisa untuk lewat. Nah, ini tidak mungkin dibagi menjadi dua ya. Ini tidak mungkin dibagi dua. Kalau dibelah ya, dibelah menjadi dua, tinggal 0.75 meter, gak bisa jalan. Atau dipotong jadi dua, maka ini dapat 0.5 perjalanan, ini 0.5 perjalanan, gak bisa. Atau sumur ya, sumur dipotong jadi dua, tidak bisa. Atau yang serupa dengan itu ya, seperti yang kita contohkan tadi WC. Nah, maka di sini ya, para ulama dia apa, para ulama mereka terjadi khilaf pada 6 perkara yang memang tidak bisa dipisah ya, tidak bisa dipisah. Faminhum, maka di antara mereka ada yang berpendapat ya, faminhum man aujaba asyfa'ata fi hadza naw', maka di antara mereka ada yang mewajibkan syuf'ah pada macam ini. Wa qala inna hadzal ishtiraka fi hadzal haqqi nadhirul ishtiraki fi jami'il milki wad-dararu fi hadza kullihi kad-darari hunaka wa huwa alladhi tadullu alaihi al-adillah. Di antara mereka ada yang mewajibkan syuf'ah pada macam yang seperti ini dan mengatakan sesungguhnya 6 kepemilikan bersama dalam hak seperti ini ya, dalam hak ini, ini seperti kepemilikan dalam seluruh kepemilikan ya, seperti perserikatan dalam seluruh kepemilikan, dan kemadaratan pada hal ini seperti kemadaratan pada apa yang ada di sana ya, pada harta-harta yang tidak seperti itu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Wa minhum man lam yatsbut fihi asy-syuf'ah, dan di antara mereka ada yang tidak menetapkan padanya syuf'ah, kama huwa al-masyhuru min madhhabi Imam Ahmad ya, sebagaimana yang dia merupakan masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Wa minhum man athbata syuf'ata in syaa'a akhadha wa in syaa'a lam ya'khudh, dan di antara mereka ada yang menetapkan syuf'ah tapi dalam bentuk kalau dia mau mengambil maka dia ambil, kalau dia mau tidak mengambil dia tidak ambil. Wa huwa min jumlatil huquq, karena dia termasuk dari hak-hak secara umum. Allati la tasqutu illa bi isqatiha sharihan aw bima yadullu ala al-isqat ya. Yang tidak akan jatuh kecuali dengan penjatuhannya secara sharih ya, atau dengan apa-apa yang menunjukkan atas penjatuhannya ya, seperti misalnya jalan tadi itu, jalan dimiliki oleh dua orang yang tidak mungkin dipisahkan. Sebagian ulama berpendapat wajib syuf'ah ya, yang lainnya berpendapat tidak wajib syuf'ah. Terus kemudian yang pendapat ketiga ini ada syuf'ah padanya tetapi tidak mengikat, kalau dia mau ngambil silakan, kalau tidak tidak ya. Jadi kalau dia mau membatalkan sudah buat orang lain, maka ini menunjukkan penjatuhannya secara sharih. Ya sudah, enggak apa kamu jual pada orang lain. Naam. Wa amma al-ishtiratul mubadarati jiddan ila al-akhdhi biha min ghairi an yakuna lahu fursatan fi hadzal haqqi muttafaqun haqqil muttafaq alaihi fa hadza qaulun la dalila alaihi. Dan adapun mensyaratkan, naam, bersegera sekali, yakni sangat harus segera untuk mengambilnya tanpa ada kesempatan dalam hak yang sama-sama disepakati ini, maka ini adalah pendapat yang tidak ada dalil baginya ya. Jadi misalnya tanah tadi dimiliki oleh dua orang, nah, yang paling berhak adalah saudara yang sama-sama memilikinya. Nah, ada yang berpendapat karena ini punya hak dia, maka dia harus membayarnya segera mungkin. Kalau dia tidak segera, maka dia akan menjualnya kepada orang lain. Maka pendapat ini tidak ada dalilnya ya, tidak dibenarkan. Wa ma istadalu bihi minal haditsaini allazaini auraduhuma asywatu kahalil iqali wa syif'atu liman wasabaha nam falam yasih anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai. Arabun, yang mereka jadikan dalil dengannya dari dua hadis yang mereka sampaikan, yakni hadis yang pertama adalah asyuf'atu kahalil iqali, syuf'ah itu seperti melepaskan iqal, ikatan kepala, yakni nam harus segera. Nam wasyuf'atu liman wasabaha, Dan syufa'ah itu bagi siapa yang bisa. Yang wasabah itu menerkam, yakin bisa langsung kasih uangnya, langsung membayar. Maka dua hadis ini sama sekali tidak sahih dari Nabi SAW, ya. Keduanya adalah hadis-hadis yang dhaif. Nah, jadi kalau disyaratkan, ya saya jual ke kamu asal kamu bayar langsung, kalau kamu tidak bayar langsung saya jual ke orang lain, maka tidak dibenarkan yang demikian ini. Karena berlaku padanya hukum syuf'ah. Dan syuf'ah tidak harus langsung, ya, seketika itu. Tidak. Naam. Fasahihu anna hadzal haqqu ka ghairi minal huquqi min khiyari syarti awil aibi aw nahwiha. Naam. Maka yang sahih adalah bahwasanya hak ini seperti yang lainnya dari hak-hak yang ada dari khiyar syart, ya, sebagaimana telah berlalu pada bab-bab sebelumnya. Kalau di situ ada syarat, naam, atau kalau di situ ada aib atau yang serupanya. Naam. Wal haqqu tsabitun illa in asqatahu sahibuhu biqaulin aw fi'lin wallahu alam, ya. Maka hak itu tetap ada pada temannya ini. Hak syuf'ah itu tetap ada pada temannya kecuali apabila temannya ini dia menggugurkan haknya itu baik dengan ucapan atau perbuatan, ya, wallahu alam. Jadi dia mengucapkan sudah, hak syuf'ah saya sudah saya kasih ke orang lain, terserah kau mau jual siapa terserah. Ya, atau dia menjawab oke saja, mangguk-mangguk. Ya, ini secara fi'il, maka gugur, ya, hak syuf'ah dia dan temannya boleh menjual kepada orang lain. Wallahu taala alam bisab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.